Siapa yang punya saran ya, ikhwan? Saran atau kritikan dengan tarawih kita yang kita lakukan di sini? Ada enggak ya, ikhwan? Ada yang punya saran atau kritikan? Ah? Kenapa, Li? Enggak ada yang punya saran ya, ikhwan? Saran atau kritikan dengan tarawih yang kita lakukan? Apa? Fadhal. Sunnah sabih isma rabbika al-a'la dengan kuli ayahal kafirun sama kulhallahu ahad. Naam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Labas. Ketika witir, sabihis sama kuliah kafirun sama kulallahu ahad. Naam. Ada lagi yang lain ya, ikhwan? Saran atau kritikan? Labas ya, ikhwan. Anak kasih kesempatan, maaf. Hah? Mic-nya? Aduh, mic-nya. Keras apa kecil? Hah? Hah? Mic-nya barakallahu fikum ya ikhwan, problem. Dulu sebelum kita ganti yang baru ini, yang sering mengecewakan waktu khutbah Jumat. Sering mengecewakan waktu khutbah Jumat. Kalau sholat lima waktu kecewa terus. Setelah kita ganti barakallahu fikum, yang sering kecewa waktu sholat Jumat khususnya. Suara udah habis-habisan khutbah, pas mau sholat mic-nya mati. Tetapi kelihatannya ya ikhwan barakallahu fikum, kalau mic yang satu ini stabil suaranya. Mic yang ini stabil suaranya. Semenjak berapa kali barakallahu fikum kita pasang mic yang satunya di sini, alhamdulillah sepertinya enggak ada keluhan. Keras aja suaranya. Tadi Jumat kumat lagi. Diangkat mic-nya yang panjang ini. Makanya barakallahu fikum, tidak bisa diandalkan mic yang kecil ini, yang kancingan di leher baju ini, tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan mic yang besar ini, paten di sini. Kalau enggak tak beliin rantai, dirantai dengan mimbar. Jangan dipindah-pindah. Kalau perlu beli satu lagi mic yang apa namanya, yang lebih pendek kakinya untuk barakallahu fikum rukuk sujud. Karena kasihan barakallahu fikum, kita tahu sendiri apalagi tarawih seperti ini. Kalau kita laki-laki mungkin kalau hilang suara masih bisa melihat dari gerakan jamaah yang di depan. Yang perempuan kasihan. Barakallahu fikum, enggak bisa diandalkan. Enggak ada spekulasi lagi pokoknya. Udah berapa kali kecewa terus dengan mic yang kecil ini. Fana'am barakallahu fikum, tidak bergeser kecuali kalau kembali lagi ke tempatnya. Atau kalaupun digeser, digantinya itu tadi dengan yang tiga apa namanya. Dan barakallahu fikum, enggak bisa ya ikhwan. Tahu-tahu kalau yang kecilin, tahu-tahu suaranya kecil sendiri. Drastis suaranya, atau hilang, bikin ngantuk. Kalau udah suara kecil bikin ngantuk. Apalagi waktu sholat subuh. Sudah waktu sholat subuh dalam kondisi barakallahu fikum, orang datang ke masjid ngantuk. Begitu sholat tarawih, alhamdulillah, suaranya kayak orang ngantuk juga. Repot akhirnya. Fana'am barakallahu fikum, enggak ada. Dan akhirnya bikin kerjaan ikhwan juga. Mic yang kecil ini bikin kerjaan. Setiap mau ngimamin, naikkan, turunin volume, naikkan, turunin. Tapi kalau yang besar ini kelihatannya stabil suaranya. Adzan juga stabil, ini juga stabil, sehingga barakallahu fikum tidak ada. Tadi ikhwan sholat isya, stau sawu suwufakum, suaranya kecil. Begitu takbir dibesarin. Besar. Selesai sholat isya, gimana ustaz? Tetap diangkat gak itunya? Angkat, pindah. Tidak ada urusan. Sudah gak ada spekulasi lagi. Sudah berapa kali Jumat kecewa terus. Ana yang merasakan Jumat sudah habis-habisan suaranya, khutbah Jumat, sholat, tidak ada mic-nya. Capeknya luar biasa. Fana'am barakallahu fikum. Masalah mic insyaallah taala demikian. Walaupun saya bukan teknisi tapi udah berapa lama sih kecewa terus. Fana'am barakallahu fikum. Itu kalau masalah mic-nya. Ada lagi yang lain? Enggak ada lagi insyaallah ya. Kalau masalah azan? Ada lah enggak masalah azan? Masalah waktu azan, masalah gimana? Ada enggak ya, ikhwan? Anu mumpung banyak orang ini anak buka, barangkali ada yang punya masukan. Masalah waktu azan, kecepatan apa talauma atau gimana? Barakallahu fikum. Antara buka puasa dengan maghrib terlalu lama antara adzan maghrib dengan qomat, yakni terlalu lama antara adzan dengan qomatnya. Oh, maksudnya dipanjangin lagi, di agak lama lagi biar orang habis makan tamer gitu. Jadi berarti ini gitu ya. Berarti komatnya agak diundur gitu. Atau gimana sih maksudnya? Hah? Futurnya kenapa? Oh, pembagian futurnya atau Kenapa selama ini lambat apa? Sudah azan belum futur gitu? Nunggu orang makan? Oh, terlalu lama kamu. Khairan insyaallah, ikhwan sudah tahu semua. Ini berarti urusannya pembagian nanti, bagian konsumsi nanti insyaallah taala. Bagian konsumsi udah dengar insyaallah. Gitu ya. Insyaallah ikhwan tahu nanti. Dipercepat insyaallah ikhwan. Allah barik fiikum, jazakumullah khair. Ada lagi masalah dan satu lagi lah bas. Ada lagi masalah apa? Tayyib, kalau enggak ada khair insyaallah. Nih. Sana, kakak. Pergi sana. Tayyib, barakallahu fikum. Tidak ada masukan. Ada masukan juga masalah azan, barakallahu fikum. Demi untuk kebaikan kita semua. Yang kadang barakallahu fikum pas azan ada kesalahan lafadz. Kesalahan lafadz hayya 'alas shalah, seringnya shadnya panjang. Sering kita dengar azan hayya 'alas shalah. Hayal al-falah itu dilantunkan, kadang kita dengar dan ini salah. Hayal al-salah memanggil orang sholat. Hayal al-salah berkumpul di tempat, di ruang tamu. Hayal al-falah artinya falah, lapangan, bukan masjid. Ada masukan seperti itu, barakallahu fikum. Tayyib, labas. Insyaallah bermanfaat. Tayyib, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsir qaulillahi azza wa jalla Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Beliau menafsirkan bahwa Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan istihza' dengan al-munafiqin, bahwa ini akan terjadi di yaumil qiyamah sebagai balasan ejekan mereka terhadap barakallahu fikum kaum mu'minin, kaum muslimin di dunia. Di yaumil qiyamah barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas ejekan mereka ini. Qala al-Imam Ibn Kathir, fahada wa ma ashbahahu min istihza'i Allah ta'ala dhikroh wa sukhriyatihi wa makrihi wa khadi'atihi lil munafiqin wa ahli syirk bihi inda qa'ili hadha al-qawl wa muta'awwili hadha ta'wil. Naam. Termasuk barakallahu fikum istihza'nya, yakni balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas istihza'nya mereka dan makarnya mereka, kemudian tipu daya mereka kaum munafikin terhadap kaum mu'minin. Wa qala akharuna bal istihza'uhu bihim tawbikhuhu iyyahum wa laumuhu lahum ala ma rakibu min ma'asihi wal kufri bih. Ada yang mengatakan, menta'wil bahwa istihza'nya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka adalah celaan dan makian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum munafiqin akibat daripada kemaksiatan mereka. Dan memang barakallahu fikum demikian ya ikhwan, luar biasa, apalagi di zaman kita sekarang kaum munafiqun bergerak demikian kuat dan demikian bahaya. Wa qala akharuna hadha wa amsaluhu ala sabilil jawab kaqawli ar-rajul liman yakhda'uhu idza dhafara bihi ana alladhi khada'tuk wa lam takun minhu khadi'atun walakin qala dhalika idza sara al-amru ilayhi. Naam, ada yang mengatakan bahwa ini adalah jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang mengatakan ketika dia ditipu, ketika dia barakallahu fikum di perdaya, ternyata dia berhasil mematahkan dan membalikkan makar tersebut. Orang ini kemudian mengatakan, saya telah berbuat makar kepada engkau. Padahal aslinya dia enggak berbuat makar, orang lain yang berbuat makar kepada dia. Hanya saja barakallahu fikum, karena memang dia lihai dan pandai, tahu, entah mungkin dengan tanda-tanda atau mungkin dengan firasat barakallahu fikum. Sebab ada orang yang memang firasatnya kuat, orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla punya firasat kuat, sehingga dia bisa melihat terkadang bahkan dari ciri seorang barakallahu fikum, ini tanda orang yang baik atau enggak. Firasat. Na'am barakallahu fikum. Ketika dia berusaha untuk orang ini ditipu, ternyata dia berhasil mematahkan makar tersebut, dia mengatakan, ana khada'tuk, saya yang telah berbuat makar kepada engkau. Padahal intinya barakallahu fikum, dia enggak berbuat makar, dia hanya menahan makar tersebut, membongkar makar tersebut. Intinya barakallahu fikum keberhasilan dia. Artinya berarti kalau demikian, bukan berarti Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat makar, mempunyai sifat Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat mengejek, istihza, mengolok atau lupa dan lain sebagainya. Tidak. Hanya saja Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat yang sangat sempurna, karena kesempurnaannya barakallahu fikum, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menipu, yang bisa berbuat makar terhadap agamanya, kecuali mesti akan kembali kepada dirinya sendiri akibatnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mesti akan kembali akibatnya kepada orang yang berbuat itu sendiri. Naam. Dengan demikian artinya bukan berarti kita mensifati Allah Azza wa Jalla, Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengejek mereka. Allah kok mengejek? Yang namanya orang mengejek itu kan biasanya mungkin karena congkak, mungkin barakallahu fikum karena merasa sebenarnya enggak senang, cuman mau bertindak enggak berani, enggak kuat, takut. Lah bagaimana? Enggak. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla mengejek, bukan berarti Allah Azza wa Jalla berbuat makar, karena yang namanya sifat mengejek atau berbuat makar atau mengejek mengolok, itu adalah sifat yang tidak terpuji. Hanya saja kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengejek, artinya Allah membalas ejekan mereka kembali kepada diri mereka sendiri, kaum munafiqin. Naam, mereka berusaha menipu, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, berusaha menipu Allah dan Rasulnya, menipu kaum mukminin. Ternyata justru tipuan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla menipu, yukhadi'un Allah, mereka menipu kaum munafikin, wa huwa khadi'uhum, dan juga Allah menipu mereka. Tidak, na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat yang seperti ini. Hanya saja Allah Azza wa Jalla karena kesempurnaannya, sehingga ketika siapapun sebesar apapun jabatan seorang yang berusaha menipu kaum mukminin, menipu agama Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jalla mengembalikan hasil daripada tipuan itu kepada sang penipu itu sendiri. Itu maknanya. Kalau seperti ini barakallahu fikum, artinya terpuji. Ketika kita mengatakan orang ini masya Allah kaya, direktur perusahaan ini, perusahaan ini, tapi orangnya tukang tipu, ya gak bisa. Tetapi orangnya tukang tipu, tukang makar, tukang ini, sampai karyawannya, sampai manajernya pun pernah ketipu sama dia, gak bisa. Jatuh namanya, walaupun dikatakan tadi kaya, omsetnya sekian miliar per bulan, jatuh namanya. Tapi ketika ada orang mengatakan juragan yang satu ini, bos yang satu ini, memiliki perusahaan ini, kekayaan ini, kekayaan itu, padahal banyak dulu anak buahnya, dari manajernya, dari ini, pernah sekongkol untuk menjatuhkan usaha dia, pernah ini, pernah berusaha untuk merusak dari dalam, pernah ini, sahamnya ada yang dibawa ke sini, ada yang diusaha manipulasi data. Tapi karena memang orangnya bukan orang sembarangan, dia pun berhasil membongkar makar mereka ini barakallahu fikum. Ini baru akan dikatakan terpuji. Karena memang orang ini bukan otak sembarangan, dia bisnis memang sudah mempunyai orang-orang tertentu kepercayaan, yang memang barakallahu fikum sengaja diletakkan orang ini oleh dia, dipasang orang ini oleh dia, supaya jangan ada anak buahnya yang berusaha untuk merugikan dan membuat bangkrut perusahaan kita ini. Gajinya dinaikkan, ditinggikan, dibahagiakan dia, kasih rumah ini, pokoknya kamu kurang apa, udah, yang penting tanggung jawab. Ini baru dikatakan barakallahu fikum hebat. Ketika dia berhasil barakallahu fikum membongkar makar ataupun tipu daya orang lain, sehingga dia pun bisa bebas dari makar, baru dikatakan terpuji. Fana'am barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya orang kemudian setelah berhasil berbuat makar, setelah dia berhasil membalas dan membendung makar tadi ini barakallahu fikum, kemudian dia berpikir juga untuk berbuat makar, ini sudah enggak benar. Orang akan mengatakan, jangan gitu Pak, sabar Pak, kasihan orangnya udah melarat, sampean kan udah cukup bahagia, udah kaya, kasihan dia. Enggak bisa, pokoknya tak laporkan sekalian sama polisi biar dipenjara, kurang ajar. Jangan Pak, kata keluarganya, kasihan dia, enggak peduli mau mati mau apa. Orang tetap mengatakan, jangan Pak, nanti juga sampean akhirnya kasihan, enggak bagus namanya. Katanya sampean selama ini rajin belajar, muridnya kiai, muridnya ustadz, masa kok dendamnya seperti itu, sudah enggak bagus. Tapi ketika dia sekedar berhasil barakallahu fikum membongkar makar para pemakar tadi ini, terpuji. Enggak ada satupun yang mengatakan, wah kurang ajar benar ini bos, orang mau makar kok dibongkar sama dia. Enggak ada, kecuali para pemakar tadi itu. Tapi ketika orang mendengarkan, halayak ramai mendengarkan ternyata orang ini berhasil, orang akan memuji dan mengacungkan cap jempol kepada orang tersebut. Fana'am barakallahu fikum. Seorang presiden ketika negaranya misalnya diacak, berusaha diusahakan oleh negara-negara musuh untuk dikacaukan, untuk diacak, ternyata barakallahu fikum dengan politiknya dia, dengan lihainya barakallahu fikum, negara tetap aman, masyarakat bahagia, aman dari serangan musuh, dan barakallahu fikum juga negara masyarakat tetap bahagia. Selesai. Dia enggak menjadi budak lawan, dan dia juga enggak memangsa masyarakatnya sendiri. Karena kita lihat barakallahu fikum, na'udzubillah, sebagian ruasa di zaman sekarang, sebagian presiden di zaman sekarang, na'udzubillah, memangsa rakyatnya sendiri. Siapa? Karena apa? Karena dia berusaha untuk melanggengkan politik lawan negaranya, negara barat, negara kafir, barakallahu fikum, na'udzubillah. Naam. Itu baru dikatakan terpuji. Baru dikatakan barakallahu fikum terpuji kalau dia bisa membendung makar orang lain tanpa merusak, tanpa barakallahu fikum menyengsarakan orang lain. Ini maksud daripada barakallahu fikum qaulillahi azza wa jalla wa huwa Allah yastahzi'u bihim wa kadzalika qauluhu, demikian juga ucapan Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, demikian juga ucapan Allah dan mereka berbuat makar dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas makar. Wallahu khairul makirin bukan berarti Allah berbuat makar tapi membalas makar mereka, atau bukan berarti Allah mempunyai sifat bahwa Allah pemakar, bukan. Wallahu yastahzi'u bihim alal jawabi wallahu la yakunu minhul makr walal haz walal huz'u wal ma'na anna al makra wal huz'a haqqun bihim, maknanya bahwasanya Allah Azza wa Jalla bukan berarti Allah pemakar atau pengejek, tetapi bahwa makna daripada ayat ini bahwa yang namanya makar ataupun ejekan adalah akan kembali kepada mereka yang bermakar maupun yang mengejek itu sendiri. Fana'am barakallahu fikum. Wa qala akharuna qawluhu innama nahnu mustazi'una Allah yastazi'u bihim wa qawluhu yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa qawluhu fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum manasullaha fanasiyahum وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِخْبَارٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ الْإِسْتِهْزَاءِ وَيُعَاقِبُهُمْ عُقُوبَةَ الْخِدَاءِ فَأَخْرَجَ خَبَرَهُ عَنْ جَزَائِهِ إِيَّاهُمْ وَإِقَابِهِ لَهُمْ مَخْرَجَ خَبَرِهِ أَنْ فِعْلِهِمْ الَّذِي عَلَيْهِ اسْتَحَقُّ الْإِقَابَ فِي اللَّفَظِ. Ada yang mengatakan tafsir daripada ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas ejekan mereka ini sebagaimana barakallahu fikum, yakni dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang setimpal barakallahu fikum di yaumil qiyamah. Ini semua barakallahu fikum dari beberapa aqwalul ulama tentang ayat ini, yang intinya barakallahu fikum tadi adalah sebagai balasan. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yahdiyana sawa'as sabil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.